السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. تلanjutkan masih tentang bab munada di halaman 83. Pada poin yang keempat kita baca قد يأتي المنادى ويحذف حرف النداء. Terkadang ada munada, ya, akan tetapi huruf nidanya itu dihapus. Mislu contohnya Muhammadu aqbil. Muhammad kemarilah. Wasluha ya Muhammadu aqbil. Adapun asalnya yaitu wahai Muhammad kemarilah. Jadi ya ada ya-nya tapi ya-nya dihapus. Ya, contoh yang lain. Ayyuhal muwatinuna. Ya. Wahai para warga negara. Ya, wa asluha yang asalnya ya ayyuhal muwatinuna. Ya, asalnya itu ada ya-nya ya ayyuhal muwatinuna. Contoh yang lain. Sayyidati wa sadati. Sayyidati wa sadati. Asalnya wa asluha ya sayyidati wa sadati. Wahai tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Selanjutnya contoh yang lain. Abazahra'i qad jawazta qadri bimadhika. Wahai Abu Zahra, engkau telah melampaui batas dalam memujiku. Ya, asalnya wa asluha ya Aba Zahrati. Ya, asalnya ada ya-nya. Contoh yang lain di dalam surat Al-Hasyr ayat 10. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Tuhan kami, sungguhnya engkau Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hazfu harfan nida, hudhifa harfan harfun nida'i. Dihapus huruf nidanya. Itu poin yang keempat. Jadi terkadang ada munada yang dihapus huruf nidanya. Selanjutnya poin yang kelima. Idza udhifa al-munada ila ya'il mutakallimi jaza hudhifa al-ya'u wal-istighna'i 'anha bil kasrati. Apabila munada diidofatkan kepada ya mutakallim, maka boleh menghapus ya tersebut dan cukup diganti dengan tanda kasro. Mislu contohnya sadiqi, wahai temanku. Ya, finnida'i sadiqi. Ya, untuk menyeru sadiqi. Ya, jadi boleh kita katakan sadiqi sebagai ganti bentuk penyeruan yaitu ya sadiqi. Ya, jadi sadiqi itu cukup sadiqi. Contoh yang lain, ya bena ammi, wahai anak pamanku. Ya, fin nida'i ibna ammi. Ya, untuk menyeru ibna ammi. Ya, asalnya ibna ammi ada ya mutakallim di belakangnya. Contohnya dalam yang lain dalam surah Toha ayat 114. Ya, di situ ada Rabbi zidni ilman. Wahai Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu. Ya. Wahai Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu. Itu di antara contoh-contoh yang lain. Selanjutnya, wabin nisbati li abi wal ummi fa imma an yuqala ya abi wa ya ummi au ya abata au wa ya ummata ya, au ya abata wa ya ummata wa takunu ta'u fi hadhihi al-halati awdan 'anil ya'i. Adapun untuk ayah dan ibu bisa digunakan ya seruan ya abi atau ya ummi, atau bisa juga ya abati atau ya ummati, atau bisa juga ya abata atau ya ummata. Ya, maka huruf ta pada kondisi di atas ya, kondisi-kondisi tersebut itu sebagai pengganti dari huruf ya. Jadi artinya ya abati, ya ummati, atau ya abata, ya ummata itu sama dengan ya ummi atau ya abi, karena ta di sana sebagai pengganti dari huruf ya-nya. Oke, selanjutnya kita lanjut di halaman 84. Poin yang keenam, yattasilu bi sighatin nida'i salasatu sayrin. Hiya an-nida'u at-ta'ajjubi wan ya an an-nida'u at-ta'ajjubi wan wan nadabah wan nadabati wat tarkhim. Jadi ada tiga bentuk nida yang berkaitan dengan bentuk ada tiga bentuk nida ya yang berkaitan dengan nida itu sendiri, yaitu an nida ut-ta'ajjubi, nida ta'ajjub, an nudbah, nudbah, dan at-tarkhim. Poin yang pertama al-alif kita bahas an nida ut-ta'ajjubi. Sighatun min sighati ta'ajjubi bi uslubin nida'i. Nida ta'ajjub ya, adalah bentuk atau salah satu bentuk dari bentuk-bentuk ta'ajjub atau kagum dengan cara nida, dengan cara memanggil. Contohnya mislu ya ya lajamalit tabi'ati. Ya la jamalit tabiati. Wahai betapa indahnya alam ini. Wa yatakunu hadzal uslubu min ya wa hiya harfun nida'in wa ta'ajjubin wa min al munada al muta'ajjuba minhu majruran bilami maftuhatin. Ya, uslub ini tersusun dari ya, ya dan dia huruf nida dan huruf ta'ajub serta munada yang dikagumi yang majrur dengan lam yang di fathah. Jadi ya la jamalit tabiati itu adalah uslub munada ya. Uslub ta'ajub yang menggunakan cara nida atau memanggil sesuatu yang dikagumi ya dengan menggunakan ya dan ada tambahan lam yang di fathah. Sedangkan ya munada yang dikagumi itu majrur ya jamalit tabibati ya. Selanjutnya wa yajuzu an yuqalu ya jamalat tabiati. Boleh juga dikatakan ya jamalat tabi'ati ya. Wa hina idzin ya'khudhu hukmal munada fil i'rabi. Ketika bentuknya seperti ini, yaitu ya jamalat tabi'ati, lafaz setelah huruf nida maksudnya jamal itu mengambil hukum munada dalam i'rab. Jadi seperti hukum munada yang telah lalu dalam i'rab ketika pengucapannya ya jamal at-tabi'ati. Oke, poin yang selanjutnya yang alba yang b yaitu al-mandub. Ya al-mandubu huwa ya al-mandubu huwa al-mutafaddi'u 'alaihi mithlu wa ummahu. Mandub adalah pihak yang dikeluhkan. Contoh, mislu wa ummahu, wahai kasihan ibuku. Au al mutawajja au wil mutawajja minhu, atau bentuk mutawajja minhu, contohnya mislu wa zahrahu, ya, aduh punggungku, ya, wa zahrahu, aduh punggungku. Nah, wa yatakunu uslubun nud, ya, watakunu uslubun nudbati min harfin nida'i wa wal munada al mandubu wa akhiruhu alifun wa haun mislu wa asfahu au alifun faqat mislu wa asfa. Ya, uslub nida untuk al-mandub ini ya terdiri dari huruf nida wa, waw dan alif, dan munada mandub dan akhirnya alif dan ha. Ya, contohnya seperti wa ummahu, ya, wahai kasihan ibuku. Dan contoh yang munada mandub dengan akhirnya alif dan ha yaitu wa asfahu, wahai kasihan, wa asfahu, atau boleh juga alif saja, contohnya wa asfa, artinya sama. Itu untuk perincian yang mandub. Selanjutnya yang aljim, yang c, at-tarkhimu huwa hasfu au hazafa au akhara kalamu fin nida'i. Tarkhim ya yaitu menghapus akhir kata dalam nida, mislu ya su'a, ya, ya su'a fin nida is su'ad, ya, kita menggunakan ya su'a untuk memanggil su'ad. Jadi kita menghapus huruf da belakangnya. Wal asma'u allati yajuzu tarkhimuha hiya, dan isim-isim yang boleh diterkhim adalah yang pertama jami'ul asma'i al mu'annasati, jami'ul asma'il mu'annasati allati akhiruha ta'ut ta'nisi, mislu ya Fatimah fin nida'i Fatimah. Ya, kita boleh memanggil dengan panggilan ya Fatimah. Maksudnya, maka contohnya ya Fatimah itu untuk memanggil fin nida'i Fatimatun. Yang kedua, isim-isim yang boleh ditarkhim yaitu asma'ul a'lami ar-raba'iyyati fa'aksaro. Yaitu isim yang berupa nama yang terdiri dari 4 huruf atau lebih, mislu ya Ja'fa fin nida'i Ja'far, itu memanggil nama ya Ja'fa, ya, untuk memanggil nama Ja'far. Selanjutnya hadza wa yajuzu fil marhami lugatani, ya, hadza wa yajuzu fil marhami lugatani. Isim yang ditarkhim itu boleh dibaca dengan dua cara baca, imma tarakal baki ba'dal hazfi ala ma kana alaihi fanaqulu ya Fatima wa ya Ja'fa. Ya, kita bisa membiarkan isim yang telah dihapus sebagaimana sebelum dihapus, sehingga kita katakan يا فاطمة دان يا جعفر، أو يعامل آخره بما يعامل به لو كان هو آخر الكلمات مبنية على الضم، فنقول يا فاطم ويا جعفر. Atau memperlakukan akhir huruf yang telah dibuang sebagaimana ia dalam huruf yang terakhir, yaitu mabni atas dhammah, maka kita katakan ya Fatimu atau ya Ja'fu. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.